السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخوتي أرشدني وأرشدكم الله رحمني الله وإياكم. الحمد لله kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembacaan kita, dars kita pada kitab Safinatun Naja Fima Yajibu Ala Al-Abdi Limaulah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang arkanus salah, rukun-rukun salat, yang mana Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami menyebutkan 17 rukun salat. Ya. Sedangkan ulama lainnya, ya, salah satunya adalah dalam matan Az-Zubat Ibn Ruslan menyebutkan bahwa ada 13 rukun salat. Dan pada dasarnya tidak ada perbedaan antara yang menyebutkan 13 ataupun yang menyebutkan 17. Ya, karena yang menyebutkan 17 itu menambah apa? Menambah tuma'ninah. Ya, pada ruku', pada i'tidal, pada sujud, dan pada al-julus baina sajidatain. Ya. Ya. Untuk meringkas dan mempermudah untuk dihafal, kemarin kita sudah membagi arkanus salah, rukun-rukun salat itu menjadi 4 bagian. Yaitu apa? Ada yang ruknun qawli, ya, rukun yang sifatnya dia lafaz yang diucapkan. Ada ruknun fi'li yang sifatnya dia adalah apa? Perbuatan. Yang kemudian berikutnya adalah rukn qalbi, ya, rukun yang sifatnya adalah diamalkan oleh hati. Dan yang berikutnya adalah ruknun ma'nawi, ya. Adapun ruknul fi'li, ya, ruknul fi'li kemarin kita sebutkan bahwa ruknul fi'li ada 6. Itu pertama al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram, ya. Yang berikutnya afwan, ya. Yang berikutnya adalah as-sujud. Kemudian yang berikutnya adalah al-i'tidal. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ruku', ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-julus baina sajdatain. Kemudian yang berikutnya apa? At-tashahhudul akhir. Ya, al-julus at-tashahhudul akhir. Ya, ini adalah ruknun fi'li. Ya, rukun fi'li. Adapun yang rukun qawli, ya, rukun qawli ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz tashahudul akhir, ya. Kemudian as-salah ala nabi, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Taslimatul ula, ya. 6 tambah 5, 11. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah rukun qalbi, yaitu an-niyah, ya. An-niyah. Kemudian yang berikutnya rukun ma'nawi, yaitu at-tartib bainal arkan, ya. Total semua, ya, ada 13 rukun. Ikhwati arsyadani syadakumullah rahimanallah wa iyakum. Pada pasal-pasal berikutnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami akan memberikan penjelasan dan syarat-syarat pada rukun-rukun yang disebutkan tadi, ya. Tentunya tidak semuanya, sebagian yang perlu. Kemudian ada sesuatu yang sudah jelas yang tidak lagi perlu disebutkan syarat-syaratnya, ya. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami tidak menambahkan syarat-syaratnya di sini. Adapun yang beliau rasa butuh penjelasan, maka beliau tambahkan penjelasannya dalam pasal-pasal setelah pasal-pasal yang beliau sebutkan setelah rukun. Ya. An-niyatu thalathu darajat. Ya. Di sini Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mulai masuk kepada penjelasan tentang niat. An-niyatu thalathu darajat. Niat itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Ingat sekali lagi, ketika kita berbicara niat, maka yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah sesuatu yang dilakukan oleh hati. Ya, sesuatu yang dilakukan oleh hati. Muqtarinan bi fi'lihi, tentunya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu bersama dengan fi'ilnya. Maka lintasan hati yang hadir ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi di sini an-niyatu thalathu darajat. Niat di sini dibagi menjadi apa? Tiga tingkatan. Ya. Dilihat dari apa tingkatan ini? Dilihat dari jenis salat yang dikerjakan. Yang pertama adalah apa? Salat fardu. Ya. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah. Yang sunnah di sini sunnah muqayyad. Kemudian yang ketiga adalah salat sunnah mutlak. Ya. Beliau mengatakan in kanatu salatu fardhan, apabila salatnya fardu, maka wajib dalam hal ini tiga perkara. Wajaba qasdul fi'l. Pertama, ya, yang wajib adalah apa? Ketika diniatkan dalam hati qasdul fi'l. Meniatkan perbuatan. Maknanya di sinilah meniatkan salat. Wata'yin, kemudian apa? Menspesifikkan, ta'yin itu ya menjelaskan. Ya, salat apa yang dimaksud? Kemudian yang ketiga wal fardhiyah, menjelaskan ya al fardhiyah. Ya, bahwa salat ini fardu. Itu kalau salatnya salat fardu. Maka apa yang kita betikkan, apa yang kita lintaskan dalam hati, yang kita lintaskan dalam hati adalah usalli fardhu subhi. Kalau dia salat subuh. Ya. Usalli itu maknanya apa? Usalli maknanya qasdul fi'l, ya. Meniatkan untuk melakukan salat. Kemudian fardhu di sini adalah al-fardhiyah, menjelaskan bahwa hukumnya adalah fardu. Kemudian at-ta'yin menyebut as-subha, ya, menspesifikkan, ya, menta'yin salat apa yang dimaksud. Ya. Maka ketika seseorang takbiratul ihram, Allahu akbar, maka dihadirkan tiga kata ini, tiga lintasan ini di dalam hatinya. Usalli fardha subhi. Ya. Usalli fardha zuhri. Usalli fardha al-asri. Usalli fardha al-maghribi. Usalli fardha al-isha. Ya. Ini yang dihadirkan di dalam hatinya. Wa in kanat nafilatan muaqqatah. Ya. Di sini muallif tadi kita sebutkan bahwa salat sunnah itu ada yang sunnah muqayyadah. Ya, muqayyadah ini terbagi menjadi dua, muqayyad. Ya, muqayyadah bil waqt atau bil zaman atau muqayyad bis sabab. Ya, salat sunnah yang terikat dengan waktu tertentu dan salat sunnah yang terikat dengan sebab tertentu. Ya. Maka di sini katakan wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Apabila salatnya adalah salat nafilah. Ya. Muaqqatatan. Ya. Salat nafilah yang dia ada waktunya. Ya, karatibah, seperti salat rawatib. Ya, seperti salat rawatib. Dia terikat dengan waktu. Ya. Dia terikat dengan waktu salat zuhur. Kalau itu ratibah zuhur, ya, dia terikat dengan ratibah dengan waktu salat maghrib ketika dia ratibah maghrib, dia terikat dengan ratibah isya ketika dia itu salat isya dan seterusnya. Ya. Atau mungkin salat witir. Ya. Atau mungkin kemudian apa? Salat witir. Atau mungkin salat Idul Fitr atau salat Idul Adha. Salat-salat sunnah yang terikat dengan waktu. Au dzat sabab, atau salat sunnah yang terikat dengan sebab tertentu. Ya, seperti al-istisqa, sebabnya adalah apa? Ya, tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama. Awil kusufain, atau salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka apa? Wajaba fiha qasdul fi'li wat-ta'yin. Ya, qasdul fi'li wat ta'yin. Maka dua saja. Tadi kalau yang salat fardu itu tiga, ya, al-qasdul fi'li, kemudian at-ta'yin, kemudian al-fardiyah. Kalaupun itu salat sunnah, maka yang diwajibkan hanya dua ketika diniatkan dalam hati. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah qasdul fi'li, usalli. Yang kemudian at-ta'yin, ya. Apa salatnya? Misalnya yang dia salat witir, usalli salatal witir, ya, usalli itu usalli itu qasdul fi'l, at-ta'yin itu salatal witir, ya. Atau usalli Eid al-Adha, usalli Eid al-Fitr misalnya. Usalli qasd al-fi'l, Eid al-Adha itu apa? Itu ta'yin. Eid al-Fitr itu ta'yin. Ya. Boleh enggak kemudian kalau ditambah misalnya usalli sunnatal witr? Boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kita berbicara inilah batasan minimal. Ya, ketika seorang takbiratul ihram dihadirkan dua tadi, qasdul fi'li dan ta'yin, maka sah niatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa in kanat nafilatan mutlaqah. Kalau dia adalah salat sunnah yang mutlak, tidak ada sebab, ya, dan juga tidak ada terikat dengan waktu tertentu, maka apa? Wajaba qasdul fi'li faqat. Maka yang wajib adalah qasdul fi'li, meniatkan, ya, usalli shalah misalnya, usalli misalnya, ya, qasdul fi'li faqat, ya. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang ketiga. Seperti apa? Seperti salat nafal mutlak, ya, salat nafal mutlak, ya, karena yang diinginkan hanya mutlakus shalah, ya. Bukan salat-salat yang apa, yang makhsusah, salat-salat yang khusus, ya. Yang tadi apa namanya, dzat sabab atau dzat waqtin, ya. Kemudian beliau jelaskan di sini, al-fi'lu, maksud dengan qasdul fi'li adalah lafaz mengucapkan atau meniatkan dalam hati usalli, wa ta'yin dhuhran atau asran, wal fardiyah fardan. Maka jadinya apa? Usalli fardal zuhur, usalli fardal asr. Ini maksud dari ucapan apa namanya, maksud beliau apa qasdul fi'li? Oh, qasdul fi'li itu diniatkan untuk usalli, ya. Wa ta'yin, ya, apa namanya, wa ta'yin, ta'yin itu zuhran atau asran, ya. Kemudian fardiyah, ya, maka sebutkan fardhan seperti itu, ya. Khotir syarih sudakumullah rahimanallahu wa iyakum, ya. Kemudian kita sudah selesai dengan darajatun niyyah, ya, tingkatan-tingkatan niat dalam salat. Kemudian, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan syarat-syarat dari takbiratul ihram, ya. Kapan takbiratul ihram itu dianggap sah? Yaitu ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan syurutu takbiratul ihram 16. Oh, ya. Syarat takbiratul ihram ada 16. Masya Allah, 16. Ya. Sulit enggak untuk dihafal dan lain sebagainya? Sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena pada dasarnya, yes, mayoritas dari ke-16 ini sudah kita lakukan dalam salat-salat kita. Ya, dalam salat-salat kita. Langsung kita masuk kepada, kita bahas syarat satu persatu, ya. Yang pertama, antaqa halatul qiyami fil fard. Ya, kalau dia salat fardu, bagi orang yang mampu untuk berdiri, ya, maka apa? Maka takbiratul ihramnya harus dilakukan halatul fard, halatul qiyam, ketika dia berdiri. Nah, saya beri apa namanya, tambih sedikit bahwa apa? Kadang, ya, ini syarat ini kadang sering terlalaikan oleh orang yang apa? Orang yang ingin mendapatkan rukuknya imam. Ya. Dia datang, imam sudah ruku, ya. Maka apa yang dilakukan? Ya, dia lakukan kemudian dia takbir, cuman kemudian dia tidak berdiri, sudah ambil posisi ruku misalnya. Ya. Makanya hati-hati. Kenapa? Karena tadi ketika dia takbiratul ihram bukan dalam posisi berdiri sempurna, ya, tentunya dalam salat fardu, maka apa? Maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Nah, ini apa namanya? Terkadang ada mungkin terlalaikan dalam hal ini. Ya. Kalau salatnya biasa, salat normal ya. Kita berdiri, kita takbir Allahu Akbar. Tapi kadang tadi ya. Bagi orang-orang yang masbuk yang kemudian imamnya sudah ruku, itu kadang sebagian orang kadang ada yang seperti itu. Terlebih kadang ada anak-anak ya yang dia tahu kalau mungkin biasanya bacaan imamnya lama ya. Bacaan imamnya lama, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah jadi bermain-main dulu. Ya. Ketika imam Allahu Akbar ruku misalnya, oh langsung dia. Ya. Nah, terkadang karena terlalu cepatnya ya, takbiratul ihramnya tidak diucapkan ya, ketika apa? Ketika dia berdiri sempurna. Atau terucap ketika dia sudah mulai bungkuk atau sudah mulai miring untuk rukuk. Ya. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya wa antakuna bil arabiyyah. Ya. Takbiratul ihramnya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Anna tsani min syuruti takbiratul ihram kaunuha bil lughatil arabiyyah ay in kana al musalli qadiran wa illa. Kalau dia seorang yang tidak mampu ya, untuk mengucapkan atau untuk mengucapkan bahasa Arab tadi, ya, terjemah kama maruf arkani sholat. Boleh dia terjemahkan. Tapi, wallahu alam bisawab, saya melihat ya, ucapan Allahu Akbar itu bahkan orang yang baru masuk Islam pun ya, itu bisa. Ya, tasawur terjadinya orang yang kemudian dia sholat, kemudian dia tidak bisa melafazkan bahasa Arab ya, dari ucapan Allahu Akbar itu tasawurnya ya mungkin nadir, jarang sekali terjadi ya, jarang sekali terjadi ya, terlebih di Indonesia yang mana mayoritas ya, umat Islam, bahkan kita, bahkan orang kafir pun ngerti kalau mau sholat itu apa Allahu Akbar dimulainya. Jangankan yang muslim, yang kafir pun kadang mengerti dan bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya apa? Wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzi akbar. Ya. Jadi harus dengan menggunakan lafzul jalalah. Melafzul jalalah maksudnya Allah. Maka enggak boleh kemudian dalam takbiratul ihram lafaz Allah kita ganti dengan sifat Allah. Misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahimu Akbar misalnya, atau Ar-Rahmanu Akbar. Ya, itu enggak bisa. Maka harus takbiratul ihram antakuna bilafdzil jalalah. Kemudian apa? Wa bilafdzi akbar harus dengan lafaz akbar. Ya. Enggak boleh diganti akbar, oh diganti dengan yang semisal misalnya Allahu a'zham, maka enggak bisa. Ya, maka enggak sah takbiratul ihramnya. Ya, harus dengan lafaz akbar. Kemudian yang berikutnya wa tartibu bainal lafdhain, ya. Harus berurutan antara dua lafaz. Ya, lafaz apa lafdhain di sini? Lafaz Allah, lafzul jalalah dan apa? Lafzul akbar. Ya, maka harus taqdimu lafzil jalalah ala akbar. Lafzul jalalah harus lebih dulu daripada lafaz akbar. Maka enggak boleh akbarullah, itu enggak bisa. Ya, harus apa? Harus tertib. Allahnya duluan, lafzul jalalahnya duluan, akbarnya belakangan. Ya. Kemudian berikutnya wa alla yamudda hamzatal jalalah. Hamzah dari lafzul jalalah yaitu tidak dipanjangkan. Ya, maksudnya apa? Syarat yang keenam yaitu apa namanya? Dia kalau dipanjangkan apa? Allahu Akbar. Enggak bisa. Kenapa? Jadinya silat istifham dia. Allahu Akbar. Ya. Kalau mau diterjemahkan ke Indonesia, apakah Allahu Akbar? Ya. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh dipanjangkan lafzul hamzah pada lafzul jalalahnya. Allah. Maka harus Allah. Ya, langsung masuk ke tasydid. Enggak boleh kemudian Allah ya. Maka mat di sini terjadi pada hamzah sehingga apa? Merusak makna dari Allahu Akbar itu sendiri. Ya. Kemudian apa? Wa'adamu maddi ba'i akbar. Enggak boleh juga apa? Memanjangkan misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, enggak dimasukkan, dipanjangkan dulu. Allahu Akbar, ya. Sini jelaskan bahwa anasabi min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli ba'a akbar. Falau maddah bi anqala akbar lam tasihha takbiratuhu. Ya. Sawa'un fatah al-hamzata am kasaraha li'annahu bil-fatah jam'u kabar wahuwa at-tabal al-kabir wabil-kasar min asma'il hayt fayakfuru muta'ammidu dhalika wal-iyadu billah. Ya. Jadi ketika dikatakan enggak boleh kemudian dipanjangkan, dimatkan ba pada Allahu Akbar, ya. Enggak boleh kemudian dikatakan Allahu Akbar, ya. Karena di sini dikatakan kalau di dengan fathah ya Akbar, jadinya apa? Jadinya jamak dari kabar. Kabar di sini disebutkan mana? At-tabul al-kabir. Ya, at-tabul itu semacam apa? Jenis alat musik. Ya, kayak gendang ya, yang besar. Nah, ini merubah makna. Am kasaraha atau kemudian apa? Ba tadi dikasrahkan. Maka jadinya apa? Allahu Akbir. Maka ini min asma'il haid. Salah satu dari nama haid. Sehingga apa? Fayakfuru muta'ammidu dzalika wal 'iyadzu billah. Orang yang sengaja sengaja tahu dia bahwa akbar itu maknanya salah, akbir maknanya juga salah, kemudian sengaja diucapkan seperti itu, maka apa? Dia bisa kufur. Ya. Karena dia dengan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat yang ke-8, wa alla yushaddidal ba. Ba'nya tidak boleh kemudian ditasydid. Ya. Anna tsamin min syuruti takbiratul ihram alla yushaddidal musalli al ba min akbar. Allahu akbar. Enggak bisa. Maka enggak sah. Wa ma'lumun annahu la yumkinu tasydidul ba illa bi tahrikil kaf, ya. Jadi Allahu akbar. Ya, itu tasydidnya. Kalau ditasydidkan, maka ini juga tidak boleh. Ya. Wala yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain, juga tidak boleh ditambahnya waw yang sukun, ya. Maksudnya waw yang sukun apa? Allahu Akbar, berarti hu-nya panjang, ya. Enggak boleh Allahu Akbar, hu-nya panjang, ya. Atau tahrik, ya. Allahu Akbar juga tidak boleh, maka tidak sah takbirnya. Kemudian wala yazida wawan qablal jalalah, ya, sebelum lafzul jalalah, ya, enggak boleh kemudian ditambah waw. Ini syarat yang ke-10, ya. Maknanya wallahu akbar, ya, wallahu akbar, enggak boleh. Maka enggak sah enggak sah takbiratul ihramnya, ya. Kemudian yang berikutnya, wa alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ya, antara dua lafaz takbir, antara lafzul jalalah dan akbar itu kemudian apa? Tidak berhenti. Waqfah tawilah, ya, panjang maupun apa? Pendek. Ya. Al-yaqinul musalli baina lafzil jalalah wa lafzil akbar waqfatan tawilatan mutlaqan. Allah akbar misalnya. Ya. Au qasiratan yaksidu biha qat at-takbir atau tadi ya, berhentinya sejenak. Tapi yang diinginkan berhenti tadi apa? Memutus antara takbir dan lafzul akbar dengan lafzul jalalah. Ya. Namun kalau misalnya diamnya, jedanya antara Allahu Akbar dan lain sebagainya itu karena untuk ambil nafas, ya, untuk ambil nafas, maka apa? Itulah menyedur, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi kalau tadi, meskipun pendek, tapi didiatkan untuk memutus, ya, biniyati qat'iha memutus lafzul jalalah dengan sifat Akbar itu nggak. Tapi kalau ya terjadinya alami, misalnya Allah, kemudian cegukan imamnya, Allahu Akbar misalnya, atau dia apa namanya mengambil nafas, atau mungkin misalnya dia sendawa misalnya, ya ini apa lam yadur, enggak masalah. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ya, ini penting juga bahwa seluruh huruf-huruf Allahu Akbar itu harus kita dengar dengan telinga sendiri. Ya. Allahu Akbar. Dengar dengan telinga sendiri. Tidak dicukupkan dengan apa? Dengan ucapan dalam hati. Karena apa? Karena dia rukunnya rukun qauli, bukan rukun qalbi. Ya, ini harus dipahami. Ya. Sir itu adalah tetap diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Meskipun apa? Meskipun tidak jahar, suaranya tidak keluar. Tapi apa? Tapi harus apa? Didengarkan. Ya, harus didengarkan, perdengarkan dengan telinga. Ya. Ayarfa'al musalli sawtahu biha bihaitsu yusmi nafsahu jami'a hurufiha. Haitsu la mani'a min ya, lagatin wa nahwi wa illa fayarfa'u bihaitsu lam laulam yakun mani'un la sami'a. Ya. Jadi terdengar itu dengan catatan ya telinganya normal lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi diangkat suaranya yang mana ketika dia memiliki pendengaran normal itu terdengar. Ya. Seperti itu. Kemudian wadukulul waqti fil mu'aqqad. Takbiratul ihram harus terjadi, ya, harus berada pada waktunya jika kemudian salat itu adalah apa? Salat yang ada waktunya. Ya. Ketika salat subuh, maka takbiratul ihram salat subuh itu harus berada, harus terjadi setelah apa? Setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, setelah terbitnya fajar shadiq. Itu fil muakkad. Kemudian yang berikutnya wa iqauha halal istiqbal. Kemudian syarat yang ke-14 yaitu bagaimana takbiratul ihram tadi harus diucapkan halal istiqbal ketika seseorang istiqbal kiblah, menghadap kiblat, ya. Kemudian yang berikutnya wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha, bahwa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Jadi jangan kemudian menghilangkan, ya, salah satu dari huruf-hurufnya. Atau salah dalam menyebut huruf-hurufnya. Ya. Kemudian yang berikutnya huwa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, ya. Takbiratil, kalau dia seorang makmum, ya, maka takbiratul ihramnya harus terjadi, harus dilakukan setelah apa? Setelah takbiratul ihramnya imam. Ini syarat yang terakhir. Ya. Wa yu'akhir al-ma'mum jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Ya. Jadi jika dia menjadi makmum, maka takbiratul ihramnya harus yu'akhir, harus berada apa? Setelah takbiratul ihramnya imamnya. Falau qaranahu fi juz'in minha lam tasih takbiratuhu. Kalau berbarengan maka apa? Enggak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya makmum tidak sah, berarti salatnya juga tidak sah. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah syarat-syarat dari apa? Dari takbiratul ihram. Ada 16. Ala kulli hal ikhati arsyadina sadaqakumullah rahimanallahu wa iyakum. Pada dasarnya mayoritas kita yang takbiratul ihram, yang salat insyaallah tadi apa? Insyaallah takbiratul ihramnya sudah terpenuhi syaratnya. Cuman ini kita sebutkan agar ya, agar syarat-syaratnya agar kita menjadi perhatian bagi kita, sehingga ya, kita harus perhatian, jangan-jangan takbiratul ihram yang kita lakukan tidak sah. Ketika dia tidak sah, ya, takbiratul ihramnya tidak sah, maka otomatis af'alus shalahnya juga tidak sah. Ya. Kemudian ikhwati arsyadina sadaqakumullah rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk kepada pasal yang berikutnya, syurutul Fatihah. Ya. Tadi masalah darajatun niyyah sudah kita bahas, kemudian syurutu takbiratul ihram juga sudah kita bahas. Kita masuk sekarang pada pembahasan syurutul Fatihah. Ya. Syarat-syarat Al-Fatihah. Syurutul Fatihah 10. Syarat Al-Fatihah ada 10. Ya. At-tartib, ya. Ayatnya harus dibaca secara berurutan. Enggak boleh kemudian seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Ah, ini sudah apa? Sudah tidak tertib. Karena ayat yang keempat dipindah ke posisi tiga, ayat ketiga dipindah ke posisi yang empat. Ya, ini enggak tertib. Ya. Atau kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga tidak apa namanya? Tidak sah. Maknanya tertib. Ya. Yaitu apa? بأيات المصلي بها على النظام المألوف فلو قدم آية فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فقراءته فقط. Ya. Jadi seorang itu harus melakukan atau membaca Al-Fatihah ala nizam al-ma'luf, teraturan yang sudah dihafal seperti biasa. Ya. Maka kalau dia mendahulukan ayat, ya, ayat yang ketiga dibaca di keempat, ayat keempat dibaca ketiga dan lain sebagainya, maka apa? Kalau dia lakukan itu dengan sengaja, maka batalat salatuhu. Dia tahu, ya, disengaja salatnya batal. Tapi kalau dia enggak sengaja, yang batal adalah kiroahnya saja. Maknanya kalau kiroahnya batal, kiroahnya bisa diulang. Ya, yang batal kiroahnya saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wal muwalatu. Ya, syarat yang kedua adalah muwalah. Muwalah itu adalah apa? Yaitu al muwalah baina kalimatiha bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi fasilin walau dzikran wa in qalla. Ya. Jadi antara ayat atau antara huruf-hurufnya, antara kata-katanya itu tidak difasal, tidak dipisah. Ya, bifasil. Walau dzikran, meskipun apa dipisah oleh zikir. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Ya, jadi antara ayat 1 sampai ayat ke-7 itu harus dibaca, tidak boleh apa? Tidak boleh dipisah. Ya, tidak boleh dipisah. Ya, maka dalam konteks kita pahami bahwa makmum dalam di dalam mazhab makmum itu adalah apa? Makmum itu tetap wajib membaca Al-Fatihah baik pada salat sir dan pada salat jahar. Kapan dia baca? Nah, kadang ada dia kemudian dia tidak mendapatkan tempat untuk membaca, misalnya karena imamnya tidak memberikan space, maka dibacanya ketika apa? Ketika sakatatul imam, ketika imam berhenti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kan ada him. Dibaca di sana bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah enggak? Enggak. Al-Fatihahnya dalam mazhab tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena antara ayat 1 dan ayat kedua ya terjadi apa? Terjadi pemisahan. Ya, dipisah oleh satu ayat yang dibaca oleh imam. Itu tidak sah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa mura'atu hurufiha. Ya. Hurufnya harus diperhatikan. An-nathalitha min syurutil fatihah ri'ayatu hurufiha. Ya, hurufnya harus diperhatikan. Falu asqata minha harfan. Walau hamzata qat'in ka hamzati an'am ta'ala. An'amta wajaba i'adatul kalimah allati huwa minha wa ma ba'daha ma lam yatul faslun aw yarka wa illa batalat salatuhu. Ya. Maka enggak boleh kemudian satu huruf pun dihilangkan. Ya, hurufnya kemudian apa seperti apa? Seperti ya an'am, an'amtanya enggak di apa hamzahnya, hamzahnya di sini an'amta. Ya, itu enggak dibaca misalnya dihilangkan maka itu tidak sah Al-Fatihahnya. Ya. Menurut keterangan yang kami dapatkan bahwa jumlah huruf Al-Fatihah itu yaitu 156 kalau menggunakan bacaan yang Maliki Yaumiddin. Nah, panjang. Tapi kalau yang menggunakan bacaan apa namanya? Maliki Yaumiddin maka 155 huruf. Ya. Kurang satu, ya, tidak sah Al-Fatihahnya. Kemudian, wa mura'atu tashdidatiha. Begitu juga syarat yang berikutnya, yang keempat, yaitu perlu diperhatikan tashdid-tashdidnya. Ya. Ayu ra'iya al-musalli tashdidatiha. Seorang yang salat, dia harus apa? Memperhatikan tasydid-tasydid Al-Fatihah itu di mana saja ya bi alla yukhaffifa musyaddadan ya sesuatu yang harusnya dia tasydid kemudian ditakhfif dalam artian tidak dibaca secara tasydid ya fa in khaffafahu kalau yang tasydid ditakhfif sama dia ya tidak dibaca ayat tidak dibaca tasydidnya misalnya maliki yaumiddin nah dibaca Maliki yaumiddin misalnya. Ya, maka di sini apa? Batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Batal qira'ahnya pada kalimat itu. Maka dia harus mengulang. Ya. Misalnya Maliki yaumiddin tadi kan? Maka ini salah. Maka harus diulang Maliki yaumiddin seperti itu. Ya. Amma law syaddada mukhaffafan. Tadi perhatikan ya. Yang tasydid tidak dibaca tasydid dalam artian dibaca takhfif. Nah, sekarang sebaliknya. Ya, amalau syaddada mukhaffafan. Kalau dia yang seharusnya tidak ada tasydidnya dibaca pakai tasydid. Maka fala tabtulu salatuhu wala qira'atuhu illa in ghayyara al-ma'na. Maka salatnya bacaannya tidak batal. Ya, kecuali jika merubah makna ya fatabtulu qira'atuhu mutlaqan ya wa tabtulu salatuhu in 'alima wa ta'ammada maka bacaannya ya bacaannya tidak sah kalau dia merubah makna perhatikan jadi ketika yang ditasydid contohnya apa ya alhamdulillahirabbil alamin contoh misalnya alhamdulillahirabbil alamin sama dia dibaca misalnya alhamdulillahirabbil alamin misalnya ya. Maka ini kan harusnya rabbil alamin enggak ada tasydid di sana kemudian ditambah tasydid sama dia alhamdulillahirabbil alamin dilihat ya ini kan dia yang seharusnya tidak tasydid ditambah tasydid di sini dilihat ya. Apakah kemudian dia merubah makna? Oh, ternyata dilihat oh maknanya tidak berubah. Ya, maka Ya, ketika maknanya tidak berubah maka enggak masalah. Fala tabtul salatuhu wala qira'atuhu. Ya. Salatnya tidak batal, bacaannya juga tidak batal. Tapi kalau mau rubah makna, ya, kalau mau rubah makna maka bacaannya, Al-Fatihahnya tidak sah. Seperti contohnya misalnya apa ya contohnya? Saya belum apa namanya belum mendapatkan contoh yang kemudian bisa merubah makna. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita hadirkan. Poinnya adalah tadi. Ya, jadi ada beberapa kondisi. Kalau dia tasydid yang seharusnya tasydid dibaca takhfif, ya maka apa? Bacaannya pada kata tersebut itu batal. Dia ngulang. Ya, ngulang kalimat tersebut. Tadi kita contohkan maliki yaumiddin misalnya. Harusnya maliki yaumiddin. Nah. Adapun kalau yang seharusnya mukhaffafah. Nah, tidak ada tasydidnya ditambah sama dia tasydidnya, maka dilihat. Kalau merubah makna maka batal bacaannya. Kalau dia tidak merubah makna maka tidak batal. Salatnya juga tidak batal, batal apa bacaannya. Kemudian yang berikutnya Pak, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qira'ah. Ya. Jadi dia tidak diam dalam waktu yang panjang juga dalam waktu yang pendek dengan niatan untuk memutus qira'ah. Ya. Batasannya apa? Kapan saktah diam itu dikatakan apa namanya? Saktah tawilah. Ya, diam yang panjang mazadat ala saktati tanaffus yang kemudian apa? Zadat lebih panjang daripada diam seorang diamnya seorang untuk bernafas, ngambil nafas. Sedangkan yang pendek itu apa? Ya saktatu tanaffus atau yang mirip dengan tanaffus tadi sebagaimana saya contohkan misalnya seorang bersin atau seseorang cegukan atau seorang sendawa misalnya. Ya, itu mirip dengan apa? Saktatut tanaffus. Ya. Dan lebih-lebih adalah hal ini bukan sesuatu yang kemudian bisa dikontrol oleh seseorang. Ya. Makanya itu. Lah, kalau dia diam sejenak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dia. Kemudian diam sebentar, tapi diamnya tadi diniatkan untuk memutus bacaan, maka batal Al-Fatihahnya. Ya. Tapi kalau dia bismillahirrahmanirrahim, diam tapi untuk ngambil nafas, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ngambil nafas misalnya, maka apa? Maka jeda ngambil nafas tadi itu tidak membatalkan bacaannya karena dia saktah tanaffus. Jadi beda kayak jadi kalau saktah tawilah itu batal Al-Fatihahnya. Nah, kalau saktah qasirah maka dilihat. Kalau dia tanaffus saktahnya untuk ngambil nafas misalnya, ya, diamnya untuk ngambil nafas atau diamnya untuk alasan yang lainnya tapi dia pendek qasirah, silahkan. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau diamnya pendek, qasirah, tapi dengan diamnya tadi diniatkan untuk memutus bacaan, ya memutus Al-Fatihah, maka batal Al-Fatihahnya. Seperti itu. Tadi dengan catatan tadi ya, saktah tadi dengan catatan apa? Jika dilakukan dengan sengaja tanpa uzur, ya. Ya. Kalau misalnya dia lupa baca ayat, kan kadang ada imam lupa baca ayat. Bahkan Al-Fatihah sendiri yang biasa dibaca, terkadang pada kondisi-kondisi tertentu lupa. Nah, maka kalau diamnya itu karena lupa, ya, untuk ingat ayat atau apa lainnya, ya, maka apa? Maka enggak masalah, tidak membatalkan Al-Fatihah. Kemudian berikutnya lah waqiraatu kulli ayatiha yaitu membaca setiap ayatnya wa minhal basmalah ya. Dalam mazhab al basmalah ya, itu adalah apa? ayatun min al-Fatihah, ayat dari al-Fatihah. Maknanya seorang yang tidak membaca basmalah maka dia tidak membaca al-Fatihah. Ya. Berbeda memang nanti di mazhab lain ada yang menjadikan basmalah itu bukan bagian dari al-Fatihah. Konsekuensinya apa? Ketika dia selesai takbiratul ihram, kemudian dia mau salat, ya, dia langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ada beberapa pendapat, ya. Jadi pendapat yang pertama, ya, yang kita tahu dalam mazhab Syafi'i bahwa apa? Bahwa al-jahru bil basmalah, ya. Bahwa basmalah itu ayat dari Al-Fatihah, kemudian apa? Dan dia dibaca jahar. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Sedangkan ada mazhab lainnya, kalau tidak salah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Hambali, itu apa? Al-Fatihah itu, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi dibaca sir. Ya. Sedangkan ada mazhab berikutnya, wallahu a'lam bishawab, saya lupa apakah ini Maliki atau Hanafi, ya. Ya. Itu apa? Dia tidak menjadikan basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Sehingga ya tidak dibaca, ya, ketika sholat, yaitu langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi secara surah, ya, yang langsung memulai sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin itu, ya, bisa menjadi apa, dua, ya. Surah yang pertama adalah karena dia menjadikan, menganggap basmalah sebagai rukun, tapi apa, tapi tidak dijaharkan. Ada juga menganggap dia menganggap al-basmalah sebagai ayat dari al-Fatihah, tapi dia tidak menjaharkan. Pendapat atau surah yang berikutnya lah sama sekali tidak menganggap basmalah sebagai ayat dari al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya apa? Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, tidak lahan, ya, yang mana lahannya tadi apa? Al mukhilli bil ma'na, mengubah, merusak makna dari Al-Qur'an dari ayatnya. Ya, misalnya seorang baca ya siratal ladzina an'amta, itu betul. Tapi dia baca siratal ladzina an'amtu. Nah, ini kan beda arti, beda ta dengan tu. Nah, ini batal salatnya. Ya. Atau siratal ladzina an'amti. Ya. Atau siratal ladzina an'amtum misalnya. Ya, maka ini lahan ini, ya, itu apa? Itu mengubah makna sehingga dia membatalkan. Ya. Atau kemudian mengganti misalnya ihdinas siratal mustaqim, diganti menjadi ihdinas siratal mustaqim, diganti mim dengan nun, ya, seperti itu, ya. Jadi itu lahan yang merusak makna atau mengganti makna, ya, sehingga apa, maknanya menjadi rusak, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wa antakuna halatal qiyami fil fard. Al-Fatihahnya harus dibaca dari ayat pertama basmalah sampai kemudian apa? Waladdallin, itu harus dibaca dalam kondisi berdiri, ya, pada salat fardu, ya. Tentunya bagi orang yang qadir, bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, ya, maka dibaca kondisi semampunya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kesembilan, wa yusmi'a nafsahul qira'ah. Dia harus memperdengarkan sama dengan tadi. Kemudian yang berikutnya, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak diselai dengan apa? Dzikir, ya, yang di luar dari salat. Malaisa ma'muran bihi limaslahatis shalah, yaitu dzikir yang tidak dianjurkan, yang bukan untuk kemaslahatan salat. Ya, jadi kecuali misalnya orang yang lupa, ya, orang yang lupa, contoh misalnya dia lupa, dia dengar orang bersin diucapkan alhamdulillah misalnya, tapi dia lupa, ya, tapi dia lupa, itu nggak masalah, atau dia nggak tahu, ya, itu nggak masalah, ya. Atau bikhilafi ma li maslahatish shalah misalnya. atau dia apa membenarkan imamnya, misalnya bacaan Al-Fatihah imamnya misalnya salah ya, salah ayat atau imamnya lupa ayat, dibenarkan sama dia ya, maka ini kan zikir tapi apa lima salah atau salah. Jadi ketika jadi Allah taqalla al Allah taqalla ajnabi ini, jadi dengan catatan dilakukan dengan sengaja ya, dan dia tahu tentunya. Kemudian yang kedua apa, tidak untuk kemaslahatan salat ya. Kalau ada zikir yang dia untuk kemaslahatan salat seperti tadi misalnya membenarkan bacaan imam ya, maka dia untuk kemaslahatan salat, atau dia dibaca atau dia melakukan zikir tadi tapi apa, tapi untuk karena dia tidak tahu ataupun karena dia lupa. Maka ikhwati arsyadi asyadakumullah rahimahullah ayakum, inilah adalah syarat Al-Fatihah yang 10. Mari menjadi perhatian bagi kita. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimi ya, bahwa suatu ketika ya, ketika beliau menjelaskan tentang khulasah ta'zimul ilm ya, ada satu bab salah satu guru yang memberikan manfaat kepada muridnya. Beliau menceritakan ada seorang alim ya, alim dalam masalah qiraah, yang mana setiap Jumatnya di hari biasa dia ngajarkan ya. Ya, tapi di setiap Jumatnya dia sediakan harinya, disediakan waktunya dari habis zuhur sampai maghrib itu apa, mentalqin atau mentalaqi ya, orang awam untuk membaca Al-Fatihah. Masya Allah ya. Ya, orang awam itu minimal Al-Fatihahnya benar, karena Al-Fatihah ini adalah apa, rukunnya salat ya. Kalau rukunnya salah ya, akan berbahaya akan sholatnya ya. Maka saya harap kepada teman-teman yang memang Allah karuniakan ilmu qiraah ya, maka mungkin ini merupakan sebuah masyru' yang berkah, itu menyediakan satu waktu ya, satu waktu di masjid tertentu misalnya, atau di masjid dekat rumahnya, masyarakat awam ya, orang-orang yang ya mungkin dulunya hanya belajar ngaji seperti biasa ya, maka apa diajarkan ya mereka masyarakat itu Al-Fatihah secara benar ya, pengucapannya dan lain sebagainya, panjang pendeknya, agar ya dengan harapan kalau Al-Fatihahnya benar insyaallah apa ya, insyaallah akan berpengaruh kepada salatnya. Khotir syariah sadakumullah rahimanallahu iyakum, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita sampai kepada syarat dari Al-Fatihah, yaitu syarat yang 10. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.